السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالخصوص إلى روح الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى وإلى روح الشيخ عبد الصمد الفلباني رحمه الله تعالى. شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال رحمه الله: dan setengah daripada mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beberapa sahabat itu mendengar mereka itu akan makanan yang dihadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengucap tasbih. Makanan itu bertasbih. Roti yang diberi makan kita subhanallah, subhanallah, masya Allah. Bukan setiap hari tapi kadang-kadang terjadi. Makanan yang Nabi kita nak makan itu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus, dan setengah daripada mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya adalah setengah daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kena penyakit pada kakinya, maka menyapu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya, maka sembuh penyakit itu pada ketika itu juga. Satu juga selesai. Terus, dan setengah daripada mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahwasanya adalah pada satu masa tentara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencari sabil padahal kekurangan mereka itu bekal, maka menyuruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghitungkan akan bekalan yang sedikit yang masih tinggal pada mereka itu. Mereka mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan makanan yang dihimpunkan itu, lalu tiap-tiap seorang memenuhi akan tempat bekal mereka itu hingga penuh segala tempat bekal mereka itu daripada yang demikian itu. Maksudnya di sini tentera ini makanan berbakti soal sikit, yang ini ada gandum sikit, yang ini ada korma sikit, yang ini ada keju sikit, yang ini ada apa-apa lah. Tapi kita kata mari himpun semua, himpun di hadapan Nabi Rasul. Lalu Nabi kita mendoakan supaya makanan itu diberkahi. Akhirnya makanan itu menjadi menggunung. Masing-masing habis bulan bekas. Sampai penuh bekas, makanya masih banyak lagi. Ya tadi air, yang ini makanan. Membanyakkan makanan. Terus. Dan setengah daripada mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ada daripada orang kafir yang mengganggu akan perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadilah engkau akan yang demikian itu. Maka jadi dia pada ketika itu menggeletar lalu dia mati pada ketika itu tua. Ini diantara mukjizat Rasul, orang mengganggu Nabi kita dalam perjalanan. Nabi kita, jadilah engkau macam itu. Menggetar dia, akhirnya dia mati. Karena tujuannya jahat untuk mengganggu Rasulullah SAW. Terus. Dan setengah daripada mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahwa adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak meminang akan anak seseorang padahal tiada mahu yang memberikan anaknya itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berkata dia, anakmu itu tiada mahu kerana dia telah penyakit sopak, Maka sabda Nabi SAW, jadi Nabi kita nak meminang seorang perempuan. Pok dia ni tak mau pergi menikah dengan Rasulullah. Orang kalau boleh awal-awal lagi lah. Dia tak mau untuk Rasulullah menikah dengan anak dia. Dia kata, anak saya ni yang saya tak mau pergi menikah dengan tuan pasal badan dia ada penyakit sapak. Penyakit sapak. Penyakit yang warna kulit menjadi putih-putih apa semua. Macam berbelang-belang. Apa? Penyakit sopak ni bahasa Melayu. Penyakit banyak-banyak penyakit. Ha? Yang macam panau besar. Jadi saya tak mau beri menikah anak saya kepada tuan pasal anak saya ada penyakit yang tu. Padahal anak dia tak ada pun penyakit yang tu. Dia bohong ke Rasulullah. Balik-balik tengok anak dia jadi semua penyakit macam tu. Karena dia berbohong kepada Rasulullah. Ada juga orang yang minum dengan Nabi dengan tangan kiri. Tapi tegurlah. Minumlah kamu dengan tangan kanan. Dia kata tangan kanan saya sakit, tak boleh minum. Padahal tak sakit pun. Lepas itu tak boleh bergerak tangan kanan ni. Orang kata kenapa ni? Kena keparat. Apa? Orang sebab ni apa? Ketulahan kalau sebenarnya. Ketulahan. Dia kata, dia minum tangan kiri. Minumlah tangan kanan. Saya tangan kanan sini tak boleh bergerak. Dia kata, tu yang minum tangan kiri. Padahal dia boleh bergerak. Dia bagi bergerak, tak boleh. Dia sendiri minta tangan dia tak bergerak. Ketulahan kepada Rasulullah. Terus. Maka sabda Nabi SAW, maka hendaklah dia jadi akan yang demikian itu. Maka ketika itu jadi sungguh-sungguh anaknya itu kena penyakit sopak itu. Berbelang anaknya. Ada dak pun, tapi dari dia saja buat alasan jadi sungguh anaknya kena penyakit tersebut. Terus. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW yang terlebih besar lagi ketika hingga hari kiamat itu Al-Quran yang amat mulia. Jadi Al-Quran mukjizat Nabi kita yang paling besar. Terus. Yang memang segala makhluk daripada segala jin dan manusia akan mendatangkan sepertinya itu barang satu surah atau satu ayat sekalipun seperti firman Allah Subhanahu wa taala la in istama'ati al-insu wal jinnu 'ala an ya'tu bi mithli hadha al-Qur'an la yaqulu bi mithlihi law kana ya'tu ba'dhum da'muhum li ba'dhin qahira zahira. Artinya, jikalau berhimpun segala manusia dan sekalian jin atas bahwa kehendak mereka itu mendatangkan dengan seumpama Al-Quran ini, niscaya tiada dapat mereka itu dengan seumpama Al-Quran itu. Dan jikalau ada setengah mereka itu, bagi setengah mereka itu berkelompok-kelompok sekalipun, bagi mendatangkannya. Artinya, kalau seluruh manusia dan seluruh jin berpakat nak buat Quran tandingan lah, nak melawan Quran yang ada bagi kita kaum muslimin ni, nak lawan takkan mungkin boleh lawan. Macam tadi lah lawan al-fil wa ma adraka al-fil huwa hayawanun tawir wa lahu arba'atu arjul. Ada apa? Tak ada apa benda yang istimewa. Lemah mereka. Mula dicabar besar, datangkan seperti Al-Quran. Memang tak boleh. Kurangkan. Datangkan 10 surah saja. Tak boleh juga. Datangkan 1 surah saja. Pun tak boleh. Keok lah. Tak boleh kata apa. Jadi seperti Quran tak boleh. 10 surah tak boleh. 1 surah pun tak boleh juga. Maknanya lemah. Terus. Inilah setengah mukjizat Nabi SAW yang menyebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin. Dan berkata Qutbus Zaman Waliyud Irfan Irfan Syekhuna Sayyid Syekh Muhammad bin Syekh Abdul Karim As-Saman qala sallahu As-Saman As-Saman qala sallahu sirrahu di dalam risalahnya yang bernama Tashkul Asrar Qidah dan Al-Ulumuddin ini ismul Fahdah. Wa'alam معجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة وأعلاها قدرا وأوزارها ذكرا القرآن العظيم الذي عجزت الفصحاء عن معارضته وأيست العقلاء عن الإتيان بشيء مثله ولو آية فمن إعجازه حسن تأليفه والتئام كلمته وفصاحته وبلاغته وحسن أسلوبه ونظمه الذي لا يشبهه نظم ولا نثر أثنيا لن تتهوي ولمه وهو سيام مجيز النبي صلى الله عليه وسلم itu amat banyak dan yang terlebih nyata dan yang terlebih tinggi kadarnya yakni derajatnya yang terlebih nyata sebutannya itu yaitu Al-Qur'an yang amat mulia dan yang amat besar yang lemah segala orang yang fasih daripada melintangi akan dia dan putus asa segala orang yang mempunyai akal daripada mendatang sesuatu yang seumpamanya dan jikalau barang satu ayat sekalipun dan adalah di dalam Al-Qur'an beberapa mukjizat pula yang amat banyak maka setengah daripada mukjizat yang di dalam Al-Qur'an itu ialah terlebih sangat baik karangannya dan sangat berpatutan dan bertambatan dengan kalimahnya itu. Artinya karangannya Al-Qur'an itu bahasanya tinggi. Pertambatan antara satu kalimat dengan kalimat itu ada mukjiz, ada mukjizat. Macam Qur'an bercerita tentang apa? Contoh saja. Dan cerita tentang kiamat. Al-haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqah. Al-haqqatu maksudnya ya, ataupun al-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah. Dia cerita dengan bahasa yang kasar, bahasa yang bunyi dung-dung-dung-dung-dung. Iza zulzilatil ardu zilzalah. Bila bergoncang bunyi, bunyi suatu zil zul zul zul zul. Wah, ini bunyi bising nih, kiamat. Iza zulzilatil ardu zilzalah. Bunyi pun bunyi macam benda belaka, macam benda apa bergegar. Tapi bila dicerita tentang surga, tentang kiamat, dicerita dengan bahasa yang lembut. Innal muttaqina fi jannatin wa nahr. Tak ada bahasa yang kasar-kasar. Tapi dia cerita api neraka. Khuzuhu faqulluh thumma al-jahim salluh. Apa kata itu? Al-qari'atu mal qari'ah. Pang pang bagi bunyi macam itu. Bunyi bukan kata makna lagi. Bunyi kalimat itu tunjuk yang kata makna itu kasar. Macam kita cerita lah, benda itu besar sangat. Macam mana kita cakap? Besar semua. Kalimatnya pun dibesar-besarkan. Besar semua. Tapi kalau kecil, ya, kata kecil. Allah. Kalimat pun tahu mana kedengaran. Kecil. Tak ada kecil, tak ada orang kata. Besar semua. Mana ada macam itu? Ada. Di mana kapal itu sangat besar. Sangat besar. Kalimatnya pun dibesar-besarkan. Ya kan? Nah, tapi kalau kata benda itu kecil saja. Emas itu kecil. Tapi harganya mahal. Kecil. Kecil. Tidak kecil. Kalau kecil, kecil. Kalau besar. Orang Jawa lagi buasar. Buasar lagi. Kalimatnya lain lagi di punya tekanan ini buangil. Bangunnya buangil. Besar itu buasar. Dibesar-besarkan kalimat. Nah, bahasa Al-Quran itu macam itu. Bila ada cerita tentang syurga, kalimat dia manis-manis. Kalimat dia baik-baik. Tapi bila bercerita tentang apa namanya, neraka, tentang siksa, bunyi macam gugang, bunyi macam itu. Nah, tunjuk kata isinya adalah seksa. Dalam arti, bukan hebatnya Al-Quran. Terus. Dan terlebih sangat fasih perkataannya itu. Dan terlebih balaghahnya dan terlebih baik aturannya dan susunannya itu, dan tiada dapat menyerupai akan dia oleh segala perkataan yang bernazam, dan tiada dapat menyerupai akan dia oleh segala perkataan yang nazar. Hebat dia, tak tertandingi, tak ada siapa boleh tandingi. Terus. Yang tiada nazam. Wa min ijazih ma akhbar bi 'an al-mughayyabat al-mustaqbalati fa waqa'a kama akhbar. Artinya, dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalam Al-Quran dan lainnya itu, yaitu barang yang mengkhabar ia akan dia daripada perkataan yang ghaib-ghaib yang lagi akan datang, maka jatuh seperti yang dikhabarkan dengan dia itu. Yang lagi akan datang dan yang sudah berlaku. Bercerita tentang kaum kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Nuh. Dia contoh yang dulu-dulu. Nabi kita tak pernah masuk mana-mana universiti belajar. Tapi boleh cerita tentang kehebatan sejarah lama. Kita ahli sejarah, dia mengkaji, atau pun tak kenal lagi. Buat kajian dia kata, besar kemungkinan. Dia tak boleh kata pasti. Selat Melaka termasuk selat yang dangkal. Ini cerita orang mengaji ilmu geografi. Besar kemungkinan ada antara Semenanjung Malaysia dengan Pulau Sumatera itu dulu-dulu dia satu tanah. Bukti mana harimau yang di Malaysia Semenanjung sama jenisnya dengan harimau yang ada di Sumatera. Perwatakan orang ini, ya, dulu ini satu tanah. Tapi karena berlaku satu hakisan, maka terjadilah satu selat. Dan selat Melaka ini pun selatnya dangkal. Itu besar kemungkinan. Dia tak kata pasti. Quran dia cerita pasti. Itu Fir'aun begini-begini secara pasti. Kaum Hud begini-begini. Itu yang dulu. Yang akan datang. Hebat Al-Quran bercerita tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Ghulibatir Rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlib. Orang Rum kalah dalam peperangan kepada orang Farsi hari ini. Tapi tak berapa lama nanti orang Rum akan menang mengalahkan pula orang Farsi. Tak sampai 7 tahun menang balik. Itu di zaman Nabi sudah berlaku. Banyaklah kejadian-kejadian di akhir zaman. Itu ini. Dalam hadis-hadis dan juga dalam Al-Quran diceritakan. Akan berlaku di akhir zaman begini. Dalam hadis Nabi sebutkan, لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشِ ذَلِكَ الْجَيْشِ. Contoh hadis. Demi Allah, Bandar Konstantinopel akan dikuasai oleh umat Islam. Itu zaman Nabi lagi. Akhirnya dapat dikuasai di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Tahun 1400. Tapi zaman Nabi itu tak lagi lah. Nanti Bandar Konstantinopel akan dikuasai oleh umat Islam. Terjadi macam yang disampaikan oleh Rasulullah. Lalu disebut wala ni'mal amiru amiruha. Pimpinan peperangan itu pimpinan yang terbaik. Tentranya tentera yang terbaik. Karena itu Sultan Muhammad Al-Fatih dan tentranya mendapatkan syahadah Rasulullah SAW. Mereka orang yang terbaik. Dan mereka ahlus sunnah wal jamaah. Bukan Wahabi, bukan apa. Ya, terbaik lah. Rasulullah jawab ini pula. Walanya amal, dan mereka mazhab Hanafi. Artinya yang bermazhab itu tak salah. Kalau salah mana dia tak puji. Itu Sultan Muhammad Al-Fatih. Luar biasa. Akan terjadi. Umatku nanti akan sampai ke seluruh ceruk dunia. Ma balagal lailu wan nahar. Di mana ada siang, di mana ada malam, umatku sampai ke sana. Pulau mana ada siang malam, sampai ke sana. Nabi kita masih ada waktu masih di Mekah. Islam mau ke Mekah Madinah ya. Tapi nanti di mana ada sampai siang malam umatku sampai ke sana. Sampailah ke Sabah. Sampailah ke mana-mana. Sampai ke New Zealand, sampai ke Hawaii, sampai ke mana-mana. Terjadi macam yang Nabi kita suruh. Itu termasuk mukjizat Rasulullah, baik Quran ataupun hadis. Akan terjadi itu, akan terjadi ini, akan terjadi. Lebih 100 yang Nabi kita sebut, semuanya sekarang sudah terjadi. Cuma folium dia ada yang masih setengah, ada yang masih 60%, 90%. Ada juga yang sudah 100%. Nabi kita bersabda di akhir zaman akan banyak berlaku perzinaan. Akan banyak berlaku itu ini, harta riba di mana-mana. Dan mereka akan ditimpa dengan satu penyakit yang tak pernah menimpa umat sebelumnya. Penyakit apa? Pasal perzinaan, penyakit itu. Akan terkena satu penyakit yang tak pernah penyakit itu kena kepada orang dulu-dulu. Dulu-dulu tak ada penyakit itu. Tapi bila ini sudah merebak di rata tempat, maka-maka dibalak oleh dengan penyakit itu. Betul, begitu. Artinya itu dipanggil nubuat, berita akan datang. Akan terjadi ini. Tidak kiamat kecuali bila terjadi ini. Semuanya akan terjadi. Nah itu, mukjizat Rasulullah. Terus. Wa mini ihjazihi dhikruhu qasasil nadina ma'a qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam umhiyan lam yaqra' al-kutuba wa lam yukhalif ulama ahli al-kitab wa kadhalika ma fi dhikri 'alamil malakut malakutil a'la wal malaikati wa dhikri al-qiyamah wa ma fiha wal jannati wan nar. Artinya, dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalam Al-Qur'an dan lainnya itu yang menyebutkan ia akan hikayat orang yang dahulu serta keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ummi, yakni pada hari ia tiada membaca kitab dan tiada menyurat dan tiada bercampur dengan ulama ahli kitab, dan demikian lagi yang terlebih teguh di dalamnya itu daripada menyebutkan ia akan alam malakut yang di atas, yakni menyebutkan ia akan alam yang ghaib yang di atas langit, dan menyebutkan ia akan segala malaikat, dan menyebutkan ia akan hari kiamat dan barang yang di dalamnya, dan menyebutkan ia akan surga dan neraka. Itu hebatnya. Cerita dulu pun ada dalam Quran. Cerita masa zaman Nabi pun ada. Cerita perang Uhud, cerita perang Badar. Lepas itu cerita yang kemudian daripada Al-Quran itu semuanya ada. Cerita dalam kubur ada. Cerita hari kiamat pun ada. Yang di luar daripada alam apa dipanggil? Yang kita boleh tengok ni alam apa? Metafisika. Manusia boleh cerita lah tentang pokok kayu ni, buat kajian tentang sayur di gundasang kenapa subur ini buat kajian. Itu benda biasa. Boleh buat stelik nampak udara, kajian cuaca begini, akan ada angin ribut sebagainya. Tapi yang di luar daripada kemampuan otak manusia, macam atas langit. Siapa tahu? Tak ada siapa tahu. Kalau kata awan ini, betul-betul dipanggil ramalan saja, ramalan cuaca. Kadang-kadang tak betul pun. Dia kata di Kundasang hujan, tak hujan pun. Gaya nak hujannya, kita hujan. Tapi bila Quran berbicara, ini akan terjadi, pasti. Pada mahsyar itu begini. Nanti pasti terjadi seperti itu. Tak ada sikit pun bohong. Semuanya benar. Ini kan kehebatan isi Al-Quran. Terus. Wa bi mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam insyiqaqul qamar bi makkata hina sa'aluhu dhalika syaqqaini syaqqun fawqal jabali wa syaqqun dunahu wa ra'a dhalika ahlul ardi kulluhum wa fihi anzalahu Allahu ta'ala iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Artinya, dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaitu terbelah bulan di negeri Makkah Al-Musyarrafah pada ketika meminta akan dia oleh kaum ahli Makkah, dan adalah yang demikian itu belah dua, sebelah kelihatan di atas bukit Abu Qubais dan sebelah lagi kelihatan di bawah bukit itu. Dan melihat akan yang demikian itu oleh ahlul ardi, yakni sekalian orang yang di bumi sekaliannya, dan di dalamnya itu menurunkan Allah Subhanahu wa taala akan ayat Al-Qur'an hingga akhir ayat itu, artinya hampir hari kiamat dan di belah bulan itu. Qamar azim. Jadi luar biasa. Bercerita tentang kejadian-kejadian yang ajaib-ajaib, termasuk bulan yang terbelah, di mana boleh disaksikan pada malam itu. Sekarang dia tak belah, adalah hari itu dia dibelah. Masa diminta, bolehlah Muhammad engkau belah dua bulan, boleh dengan kuasa Allah terbelah dua. Satu nampak di atas Jabal Abu Qubais, satu lagi di bawah. Semua penduduk bumi bila tengok malam. Tapi kita tak ada alih, kalau nampak petera, kita tak tengok. Kalau ada malam tu, tapi dia tidur, dia tak tengok. Dia hebatnya. Terus. Wa min alatihi usriya bihi fi laylatin wahidatin minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa rakibal qura وجمعت له الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام فصلى به الإمام. Artinya, dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu yaitu di Isra dengan dia di dalam satu malam, yakni berjalan Nabi SAW di dalam satu malam dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa yaitu Baitul Maqdis, padahal Nabi itu berkendaraan burak, dan berhimpun kepada Nabi segala Anbiya alaihi salatu wassalam. Maka salat Nabi SAW itu serta Anbiya itu, padahal Nabi SAW itu jadi imam. Itu kejadian malam. Tadi sudah kita singgung kan kisah Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini kita mesti menganggapnya sebagai mukjizat, karena akal manusia tak mampu berpikir sampai ke sana. Bukan akal manusia tidak baik, akal manusia baik, tapi dia tak mampu memikirkan bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj boleh berlaku. Macam kita naik kapal terbang, ada di yang biasa naik kapal terbang. Bila kapal terbang itu dah naik, dia dah jalan kata, nanti pramugari cakaplah, kita ni sedang berada pada ketinggian 35,000 kaki daripada permukaan laut, dan dijangka sampai ke Kuala Lumpur jam sekian-sekian. Itu dia dah kira semua. Dengan kelajuan kapal terbang, dengan ketinggian sekian, dengan angin, dengan apa semua dia kira. Betul tepat itu dia kira. Terutama yang dia beritahu, kita berada pada ketinggian 35,000 kaki. Itu atas aturan menara kawalan. Dia tak boleh naik tinggi pada itu. Kalau tinggi nanti belagar dengan kapal terbang lain. Yang ini kena terbang 30,000 kaki. Yang ini terbang 35,000 kaki. Yang ini terbang 40,000 kaki misalnya. Yang ini terbang 20,000 kaki. Dia atur oleh menara kawalan. Dia kawal tuh. Nanti yang ini terbang 30, yang mari pada sana pun 30. Belaga di atas lah. Ada petik hon tak ada. Tongot berada. Tak ada lah, belaga lah di atas. Jadi benda tu diaturkan daripada bawah lagi. Kan dia ada alat untuk mengesan berapa ketinggian apa namanya kapal terbang ini daripada permukaan laut. Macam Gunung Kinabalu lah, berapa ribu meter daripada permukaan laut? Berapa? 4,000? 4? 4,095 itu yang selepas gempa atau sebelum gempa? Selepas. Mana yang dulu masih batu di atas itu, dia tinggi lagi sikit lah. Ada kira itu. Cuma dia sukat macam mana tau. Mati tau orang guna sana, dia sukat je. Sekian meter daripada ketinggian paras itu. Sukat je. Tentu ada alat. Mudah. Jadi, kita ni diorang beritahu 409 berapa? 95 jaya lah sudah. Kita pun tak ada alat nak sukat. Wah, aku tak percaya. Hang tu saya pi sukat mulai kota belut sebagainya apa tinggi dia pakai tangga ya, dia pakai teliti. Ha, apa nak jadi? Mampuslah dia. Ya. Macam kita naik kapal terbang lah, dia beritahu kita ketinggian 35,000 kaki. Pakcik tu aku tak percaya. Pakcik tanya, tun, sukat pakai teliti. Mulai atas. Orang dah ada alat sukat tu tingginya begini tu. Maksudnya, ketinggian itu di luar pada kemampuan pakcik ni fikirlah. Dia fikir buat bendang bolehlah. Nah, ambil manisan lebah dia bolehlah, pandailah. Tapi nak sukat ketinggian kau terbang sekian ribu kaki daripada permukaan laut, dia tak tahu ilmu. Artinya akal dia fikir tak sampai. Bukan akal dia tak elok, akal dia elok. Tapi nak fikir yang tu dia tak pandai. Jadi kita serah kepada Allah Ta'ala. Macam penimbang. Penimbang emas ada tak? Kedai emas? Penimbang gula ada tak? Penimbang lori pun ada. Di sini mana pernah penimbang lori? Dekat mana? Talipo. Nah, dia sebelum lori itu naik ke atas bukit ni, dia timbang dulu. Karena bila lebih berat daripada kemampuan jalan, sehari jalan kosong. Ataupun titi itu ganap. Titi ni boleh tahan sekian tan saja. Ya kan? Lori itu kalau panjang sangat dan dia berat sangat, dilintah atas titi itu ganap, kosong. Pecah. Dia ada alat penimbang. Jadi, lori ini sekian timbangannya. Dia ada alat dari CPG lah. Macam di Kedah, di kilang padi lah. Lori penuh dengan padi, dia timbang. Katalah 10 tan. Dia tuang padi dalam kilang, dia keluar balik. Tadi 10 tan, dia keluar 9 tan. Berarti padi itu berapa? Satu tan. Dia ada alat timbang ni. Sekarang kita dah menimbang lori menggunakan penimbang emas. Boleh dah? Ni lori berisi padi. Nak timbang dia guna penimbang emas. Boleh? Naik-naik dah. Anak dah habis. Kosak saja. Bukan timbang emas tu tak elok. Tapi dia terbatas kemampuannya. Bukan otak manusia tak elok. Elok otak manusia. Tapi nak fikir Islam merah dia tak boleh. Karena benda tu di luar pada kemampuan dia berfikir. Penimbang emas ni tak boleh nak timbang lori. Pasal apa? Pasal terbatas takat 1 gram, 2 gram, 5 gram. Habis-habis 1 kilo pun. Adakah orang beli emas? PKK orang nak beli emas 1 kilo? Ada? Tak ada lah. 5 gram, 6 gram macam tu. Kecil. Nah, begitulah. Jadi otak kita ni tak mampu nak fikir macam mana peristiwa Isra Mi'raj tu terjadi. Kita serah saja ilmunya kepada Allah. Allah sudah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram sampai kepada akhir. Kita terima saja. Otak kita tak mampu fikir. Jadi orang-orang Mu'tazilah ataupun sekarang Islam rasional di Jakarta, GIL. Apa? Jamaah? Jaringan Islam Liberal. Jaringan Iblis Liberal. Dia kata bila akidah tak terima, dia tak terima hukum. Dan dia letak akal dia di atas daripada Quran. Tak boleh. Akal kita tak boleh. Dengan Islam Liberal, fahamilah. Mana boleh kita guna akal yang biasa. Kita terima itu sebagai satu mukjizat. Terus. Wa urija bihi baitil maqdis ila as-samaa'i wa futihat lahu abwaabus samaa'i wassalamu alayhi man fiha min al-anbiya'i wal malaa'ikati wa rabbihi wa wasala ila sidratil muntaha thumma jawazaha wa wasala ila maqami sami'a fihi sariral aqlami wa waqafa mawqifan موقف الكرامة والزلفة وأقيم في مقام النجوى fakana fi qurbi iqrami min qawli qausil ahdiyah wa hiya i'tibaru zati min haythu la nisbah bainaha wa bainahu shay'un asla wa min hadha alwajhi la yudraku wa la yuhatu biha wajhun min alwujuh lisuquti al-i'tibarati anha bil-kulliyah wa bihadha al-i'tibari sumiya dhatu ahad. Artinya, dan dinaikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari Baitul Maqdis pada malam Mi'raj itu hingga sampai kepada langit yang pertama dan hingga sampai kepada langit yang ketujuh dan dibukakan baginya akan pintu langit itu dan memberi salam atasnya oleh segala yang di dalam isi langit daripada anbiya dan segala malaikat. Maksud Mi'raj dibaca lift lah. Selepas dari kita daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, habis majlis Masjidil Aqsa didatangkan satu Mi'raj. Mi'raj macam lift lah. Diparkingkan di atas batu besar yang ada di tepi masjid. Tapi kita macam naik lift, zoom naik ke atas. Bukan naik dengan burak, burak ditambat di Masjidil Aqsa. Naik tapi kita pakai mi'raj. Mi'raj itu kalau bahasa kita sekarang macam lift lah lebih rumah. Kalau kita naik sampai ke langit yang pertama. Bapak juta kilometer nah, sampai langit pertama. Jadi mi'raj ini kan diturunkan khas daripada surga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meluncur ke atas sampai ke langit yang pertama. Kedua, ketiga sampai ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Terus dan reda segala mereka itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampai ia kepada Sidratul Muntaha. Kemudian maka menampaui ia akan ia dan sampai ia kepada tempat yang mendengar ia di dalamnya akan suara falam menyurat pada Lauhul Mahfuz dan didirikan akan ia pada tempat berdiri kemudian kemuliaan dan hampir ia kepada hadrat Tuhan Azza wa Jalla maka adalah ia di dalam hampir kemuliaan daripada hadrat Qaba Qaus Al-Ahadiyah yakni sampai ia kepada makam martabat Ahadiyah dan yaitu iktibar zat yang qalim dengan sekira-kira tiada nisbah antaranya dan antara suatu daripada yang baharu ini sekali-kali. Itu susah nak dihuraikan. Maksudnya sampai ke sana kita selida saja tak boleh nak memahami kecuali hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bertemu dengan Allah macam bertemu saya dengan tuan-tuan ni kan. Allah Taala ada tempat kan, ada lain tu kan kita maklum. Itu cara yang kita serahkan ilmunya kepada Allah Taala. Terus dan daripada jalan ini tiada dapat akan dia dengan bicara akal dan tiada mendapat meliputi dengan dia oleh ilmu yang baharu ini dengan sesuatu jalan daripada beberapa jalan sekali-kali. Renazat Allah Subhanahu Wa Taala pada martabat ahadiyah ini yaitu gugur sekalian iktibar daripadanya dengan sekalian iktibar yakni makrifat akan Allah Subhanahu Wa Taala pada martabat ahadiyah ini syuhud akan semata-mata zat jua dengan tiada iktibar sifat dan tiada iktibar asma dan tiada iktibar af'al. Dan jika syuhud akan zat Allah Subhanahu Wa Taala dengan iktibar sifat yang ijmal dinamakan akan dia martabat wahdah dan dinamakan at-ta'ayyun awal. Dan jika syuhud akan zat Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan iktibar sifat yang tafsir dinamakan akan dia martabat wahidiyah akan dan dinamakan at-tayyur san. Dan zat dengan iktibar ini yakni iktibar gugur segala sifat ijmali dan tafsiri ini yaitu bernama zat Allah Subhanahu Wa Taala dengan ahad yang tersebut di dalam firman-Nya qul huwallahu ahad artinya kata olehmu ya Muhammad yaitu Allah yang esa yakni zatnya pada martabat al-ahadiyah dan esa sifatnya yang ijmali pada martabat wahdah dan esa sifatnya yang tafsiri pada martabat wahidah karena martabat yang ketiga ini qadim. Inilah yang disebutkan oleh syekh kita Syekh Muhammad As-Samman di dalam risalah yang tersebut itu. Kemudian maka ia berkata pula, jadi yang tadi ini kita memang susah faham, saya pun susah faham, jadi kita tak payahlah memperdalami bahasan tadi. Itu bahasan martabat tujuh. Benda itu begitu susah sekali untuk menguraikan. Jadi sengaja saya pun tinggallah kita mendengar saja apa yang disebutkan tadi. Karena benda itu tak boleh nak dihurai. Kita tak faham nak hurai macam mana. Sedangkan huraian itu juz'un min tasawwur, satu juzuk daripada tasawwur. Kalau masalah tak boleh ditasawurkan, macam mana nak dihuraikan? Kita serahkan ilmunya kepada Allah Ta'ala. Terus. Kemudian maka ia berkata pula, wa min fawaidi hadhihi surati surati idza kutibat fi inain wa mahaha wa sharibaha man kana maridan shufiya bi idznillahi ta'ala wa kayfiyatu kitabatiha qul huwallahu ahad Allahu ahad wallahi Allahu samad Allahu samad wallahi lam yalid la wallahi wa lam yulad la wallahi walam yakul lahu kufuwan ahad la wallahi. Artinya, dan setengah daripada beberapa fa'ilah surah ini, yakni surah Al-Ikhlas ini, yaitu apabila surah dan akan dia di dalam bejana lalu dihapuskan akan dia dengan air dan minum akan dia oleh barang siapa yang ada dia sakit, nescaya sembuh ia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kaifiat menyurat akan dia itu, yaitu qul huwallahu ahad Allahus samad Allahu ahad wallahi Allahu samad Allahu samad wallahi lam yalid la wallahi wa lam yulad la wallahi wa lam yakul lahu kufuwan ahad la wallahi. Baik, ini cerita menulis ayat Quran sebagai jampi. Orang kalau sakit ditulis apa-apa ayat Quran yang tertentu. Misalnya dia sakit demam, bila demam baca apa ayat Quran? Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api Namrud itu menjadi sejuk, tak jadi panas kepada Nabi Ibrahim. Jadi dituliskan ayat itu, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ditulis menggunakan pinggan putih. Ini ada warna-warna yang putih semata. Ini kan ada bunga-bunga dia, cari pinggan Cina yang putih semata lah, tak ada campuran gambar apa-apa. Tulislah apa yang ditulis, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ini obat untuk orang demam. Ditulis dengan apa? Dengan dakwat za'faran. Tahu za'faran? Sepron. Kumkuma bahasa kitab lama. Bahasa Cinanya anghua. Ang. Angpao. Angpao itu apa itu? Sabusu hamil angpao. Ini anghua. Kalau pergi ke obat Cina, tanya ada anghua kan? Tapi dia punya sefronnya kurang baik. Yang bagus daripada Kashmir dan daripada Spanyol. Satu dunia yang paling bagus produk itu adalah daripada negeri Kashmir dan negeri Spanyol. Saya ada di rumah, ada punya. Dan mempunyai, dia punya dakwah. Tak tulis. Dia dihancurkan dengan air. Dan ada orang jual dakwah dia. Macam tulis khat kan. Dia direndam, tuliskan. Jadi rendam dia punya pen, kepala pen, tulis. Tulis pula menghadap ke kiblat. Dan tangan tulis, mulut cakap. Tangan tulis, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Mulut cakap, tangan tulis dengan za'faran tadi. Selepas, kan di pinggan itu putih. Cari air zam-zam. Padamkan tulisan. Minumkan kepada orang yang demam. InsyaAllah dia luka. Ini cara perubatan islami. Bukan benar, ini betul. Orang perempuan susah beranak. Boleh apa? Tasbih Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tulislah di pinggang ini. Kaidahnya orang yang tulis dalam wudu, dakwat dan za'faran yang harum itu, ya kan? Nah, tulis. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minu. Bagi minum orang yang susah makanan, insya Allah cepat keluar. Minum air zafaran. Apalagi orang sakit karang batu. Sakit apa? Tak boleh nak apa? Buang air kecil. Bagi pecahkan batu. Tulah apa? Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin laraitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Kalau Quran diletakkan di bukit, bukit akan hancur, pecah. Tulah ya? Minum pecah batu keluar. Dengan kaidah. Cuma ada satu lagi yang lucu. Soal bumbu. Cara Islami. Dia kata ada cara lagi untuk bagi orang cepat beranak. Baca apa? Saya tanya dia ni. Lah ustaz mudah aja kata. Eh mudah apa anak-anak yang payah ni? Banyak kesian sekian jam dah masih pembukaan apa? Pembukaan adalah pembukaan apa? Dia lambat lagi lah. Yang ayat tutupan dah terbeda. Keringnya tu saya takut budak tak boleh keluar dalam tu. Takut lekat. Nak kena belah juga. Dia kata, ustaz, orang susah beranak ni baca surah Al-Hakumut Takas. Sama habis. Bacakan Al-Hakumut Takasur. Sama habis. Summa latus alunna yawma izin anin na'im. Yuk. Baiki dia minum. InsyaAllah, mana? Cepat. Saya pun tanyalah. Tok bungu di balik. Sempena apa ayat tu? Kan tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sempena Nabi Yunus. Nabi Yunus besar badan orang tua. Boleh terbit. Budak 3 kilo takkanlah boleh terbit. Kan tak apa lah, logik lah kan? Nabi Yunus, manusia dewasa besar, boleh keluar. Takkan 3 kilo itu boleh keluar. Yang tadi, orang demam panas, bacakan doa Nabi Ibrahim, ya narukuni bardan, wasalaman ala Ibrahim. Ini anak-anak baca surah Al-Hakumut Takasur. Saya pun pening lah. Dia guru juga. Ini tu Syekh ambil tangan ni. Ilmu. Dia kata ustaz mudah saja. Dua kali kata mudah. Saya tak faham-faham lagi. Kan orang Banjar macam orang Brunei. Beras kata apa? Baras. Ya kan? Kadang betul pun. Betul. Apa lagi? Hah? Apa lagi? Banyak lah. Benang kata apa? Banang. Ya kan, macam itulah lidah tu. Apa ber jadi ber jadi ba bakamih ha tu bakamih ada ber kami tidak bakamih ada bahasa Sabah macam tu orang Brunei. Jadi kan kalau meletus tu kan pecah bahasa surat meletus bahasa orang Banjar malatus. Jadi somalatus alurnya ya Umar izin ani naim pecah beranak lah dia kata. Payah mana? Rupanya yang tu jadi dia. Somalatus alurnya ya Umar izin dia tak kata meletus tu bahasa surat. Mai bahasa Brunei bahasa Banjar malatus lah. Somalatus amalatus pecah lah beranak lah. Kata payah mana? Oh yang tu kah? Masya Allah. Saya kata tak mana hubungannya dengan mana dengan surah Al-Hakumut Takasur. Meletus tu lah ustaz. Meletus tu pecah. Pecah tu mana lah dia. Aku yakin dia kata. Yakin. Jadi pas saya yakin meletus mana. Itu mudah saya. Macam wasemlih daging lah. Kadang orang sembelih ni pun orang-orang tertentu. Kau ni sembelih daging, kita makan sedap. Yang ni kita makan kerai, nak tercabut gigi. Pasal tuan sembelih tu dia kerai. Dia tak pandai nak ijaz masa nafas lembu ni keluar masa masuk. Ya kan? Dia adalah macam-macam. Tapi ada tambahan lagi. Amma manis taghna. Manis, amma manis. Manis lah daging dia. Amma manis. Maksudnya, daging itu akan jadi manis. Amma manis. Baca ayat itu, amma manis. Manis daging kambing. Kata sebenarnya kambing, ayam dulu mula. Atau mana kira? Ayam kambing. Ini cerita mengambil i'tibar dengan Al-Quran. Tafan adalah sebenarnya. Macam orang nak bungkam orang, baca apa? Tabat yada abi lahabi watab. Tapi ini jangan gunalah pada beraya. Tak baik. Kesianlah kau nak menikah. Tak boleh sambut. Pasal kau ni tu, apa namanya? Tu baca tabat yada abi lahabi watab. Dia kau tu, tak boleh nak sambut. Juru nikah kata, aku kawinkan akan engkau, akan si Anu, binti Anu, dengan wali bapaknya yang telah berwakil kepada saya, dengan mas kawin segera. Tak boleh disebut. Kalau buat bungkam dia lah. Tabat dia labi-labi, betul. Kena buka balik. Buka balik. Kesian lah kalau. Akhir-akhir, aku terima menikahi pengulu. Menikahi imam. Ada kau macam tu. Dia pun pening dah. Berpeluh habis semua. Kan? Ha. Jadi ini cerita orang nak buat jahat. Jangan buat lah macam tu. Buka balik lah. Macam mana? Apa idza jaa nasrullahi wal fath. Buka balik fath. Fatah mana yang buka? Buka balik mulut dia. Doakan dia. Tidak berpeluh dia tu. 10 kali dah duk salah-salah saja. Pertama sebut nama isteri dia, tak sebut binti. Sebut binti, silap sebut. Ni macam-macam. Akhirnya aku terima menikahi itu imam. Allah. Berpeluh lah, pening kali. Kasihan. Jadi tolonglah dia. Jadi di antara apa, ayat Al-Quran ada yang diambil untuk memberikan bantuan. Jangan membuat kezaliman kepada orang. Benda yang baik. Ha? Benda yang zalim saya tak ijazah kepada. Baik, selesai. Ini kita dah sempat waktu zuhur dan besok. Jadi kita pun dah selesai sampai di situ. Saya nak ijazah kepada semua yang mengaji. Sebelumnya baca khatimah dulu. Khatimah. Wa kana al-faraghu min tarjamati hadha al-kitab fi Ta'if bilali sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yawm as-sabt yawm at-tasi'a 'ashara min syahr wa ramadhan sanata 1195 min al-hijr ala sahibiha afdalu salati wa azka at-tahiyyah. Dan adalah selesai daripada menerjemahkan kitab ini di dalam negeri Ta'if, iaitu negeri Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Karena beliau berkubur di situ. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkubur di negeri Ta'if. Terus. Pada hari Sabtu yang ke-19, hari daripada bulan Ramadan, pada tahun 1195 Hijri, daripada hijrah Nabi SAW. Dan telah selesai daripada mentahqiq juzuk yang kedua daripada kitab Sirus Salikin ila ibadati Rabbil Alami pada hari Isnin 26 Zulhijjah 1322 Hijrah. 1422 Hijrah bersamaan 11 Mac 2002 Masihi. Wahai hamba yang dhaif lagi banyak berdosa. Ya sebut Ahmad Fahmi bin Zamzam, Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Qafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lijami wa lijami'in muslimin di khazanah Banjariah Mahatarbiyah Islamiyah Derang Kedah Darul Aman. Semoga Allah mencukuri kita semua dengan rahmatnya. Ja'alani Allahu wa iyakum min ibadihi salihin. Amin. Sekarang menyebutkan sanad. Maksud sanad ini, saya mengaji kitab ini dengan siapa? Siapa guru saya? Guru saya berguru dengan gurunya, siapa nama gurunya? gurunya itu siapa, berguru pada guru lagi, siapa nama gurunya, sampai kepada Imam Al-Ghazali yang mengarang kitab. Nah itu. Terus sanad. Oh, tak ada. Naskah yang Latin tak ada. Saya ini pegang naskah yang Jawi Arab Melayu. Tak ada. Ada. Kalau ada tolong, tak ada. Nanti cetakan baru kita tambahkan sana. Cuma yang ada ni cetakan Arab Melayu. Itu muka suratnya tak sama dengan muka surat yang ada. Baik, kalau macam itu saya baca lah. Kitab ini saya ambil pada guru saya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Makki, orang Padang, Sumatera Barat, orang Minangkabau. Ya, itu guru saya di Mekah, dan beliau bergelar sebagai musnidud dunia, orang yang paling ahli sanad sedunia. Di musim haji, orang Arab, orang Mesir, orang Tunis, orang Syria, orang Yaman, orang India, orang Turki, apakah lagi orang kita Asia Tenggara ini, semua datang ke rumah dia untuk mengambil ilmu sanad. Dia orang mana? Orang Indonesia, orang Sumatera. Luar biasa alimnya, hafalannya luar biasa. Bergelar musnidud dunia, orang yang paling ahli sanad satu dunia. Sebut saja Syekh Osman As-Sarawaki, tahu dia. Syekh Osman ini begini, begini, begini, begini, kitab yang dia karang begini, begini, begini, semuanya. Dia hafal itu luar biasa. Orang kita daripada Asia Tenggara, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Makki. Itu guru saya di Mekah. Karena itu nama pondoknya apa? Nurul Hidayah Yasin. Guru saya namanya siapa? Syekh Muhammad Yasin. Ambil berkat buat nama dia. Semoga kamu semua yang mengaji ini ingatannya kuat-kuat macam dia semua. Amin. Yasin, dia boleh pejam mata disebut. Asalkan dia tahu dah. Si Anu semua hafal. Kita kawan satu orang duduk dengan dia naik bus. Dia kata nama dia Husaini. Mau turun ke bus. Nama apa? Tahu kan lupa dah tadi. Baru dia sebut nama dia, kita dah lupa. Buat reka lah. Tolong terus nama telefon saya. Nama nama sekali. Bahawa iya tadi dia sebut dah nama ni, kita lupa. Baru berapa minit dah lupa. Syekh Yasin, masya Allah, luar biasa. Ingatannya luar biasa. Baik. Syekh Yasin berguru dengan Syekh Ahmad Ma'sum Al-Lasimi. Lasem. Lasem ni Jawa Tengah. Ma'sum bin Ahmad Al-Lasimi. Lasem. Syekh Mahmud Ma'sum Al-Lasimi berguru kepada Syekh Abdul Latif Al-Bangkalani. Syekh Khalil Bangkalan. Semua orang Madura. Ada orang Madura. Mesti dia tahu siapa itu Syekh Khalil Bangkalan. Kalau dia tak tahu, Syekh Khalil bukan orang Madura. Di Pulau Madura, tuan guru yang paling besar. Situ Syekh Khalil Al-Bangkala bin Abdul. Kalau kita di Kalimantan ini, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar. Kalau di Lombok, Syekh Zainab apa? Tuan kepada ini apa? Gubernur yang ada sekarang. Zainuddin Asumbawi, tokoh-tokoh sebelumnya. Baik, Syekh Khalil Bangkalan, dia berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Banten, Banten ini Jawa Barat. Syekh Nawawi Al-Bantani berguru kepada Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman bin Abdul Jalil Al-Falimbani yang menerjemahkan kitab. Jadi antara saya dengan Syekh Abdul Somad Al-Khimbari ada 5 perantara. Pertama, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Dia berguru kepada Syekh Ma'asum Al-Lasini. Berguru kepada Syekh Khalil Al-Bankalani. Berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Baru kepada Syekh Abdul Somad Al-Khimbari. Selama itu terus sampai kepada Imam Al-Ghazali. Semuanya ada 17 orang. Guru-guru saya. Ini kita bila mengaji di madrasah, mengaji di pondok, mesti sebut siapa guru kamu. Kalau orang mengaji di universiti, dia tak perlu sebut nama guru. Kadang-kadang dia pergi ke universiti yang di barat, di Oxford University, siapa guru kamu mengaji kitab tasawuf? John. Dia pandai mengajar ilmu tasawuf yang dia tak Islam ni. Berkat ke ilmu yang macam tu. Kita dah mengaji ilmu tu yang berkat. Kalau sekadar nak dapatkan ilmu, hari ini ada tu Syekh antara bangsa. Namanya Syekh Google antara bangsa. Tanya ilmu apa dia jawab. Syekh Google. Dia cakap. Tanya lu, dia jawab. Apapun tanya hal dunia dia jawab. Yang dia tak tahu satu ya, Yahudi dia tak tahu. Kena batang muka dia. Dia tak tahu. Bahidung dia tak tahu. Jadi, kalau sekadar kita nak ilmu, boleh ambil pada Syekh Google. Tapi nak berkat ilmu, mengaji dengan tuan guru, yang mengaji dengan tuan guru dia, yang mengaji dengan tuan guru terus sampai kepada Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, sampai kepada Syekh Al-Imam Al-Ghazali. Itu ada berkat ilmu. Jadi kamu ini semua mengaji, ada sanad. Ini yang kita sebutkan sanad. Minta maaf, cetakan yang romi terdahulu, dia pun tak sempat. Baik. Jadi sanad saya sebutkan di sini, dan saya nak ijazah kepada semua yang hadir supaya dapat ijazah muttasil sanad kepada Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Nanti saya ijazahkan, kamu jawab semua, saya terima ijazahnya. Jangan jawab saya terima nikahnya. Saya terima ijazah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan sanad saya yang muttasil daripada saya, guru saya, sampai kepada Imam Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, sampai kepada Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, saya ijazahkan kitab Syama'il Rasulullah yang ada di hadapan adik-adik semua ini, dan juga semua karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jawab. Alhamdulillah. Selesai. Jadi yang namanya ijazah itu, saya melafazkan, kamu menerima. Masa nak sign, tak sign dalam buku, cerita lain. Usah nikah lah. Yang nikah sebenarnya itu yang itu yang aku kawinkan atau saya terima itu. Yang sign itu yang itu adat saja, pentadbiran saja. Yang akad nikah sebenarnya masa dia angkat tangan tu, semua dah dapat ijazah, semua dah terima. InsyaAllah, mudah-mudahan berkat. Nanti kita sambung pula selepas ini dengan kitab yang nipis saja. Harganya pun nipis juga, 5 ringgit kamu boleh bertanya. Nipis saja. Tajuk dia, adab-adab menjadi imam, adab-adab menjadi makmum, ataupun adab sembahyang berjamaah. Supaya kita jadi makmum, makmum yang profesional. Menjadi imam, imam yang profesional. Jangan asal-asal, asal-asalan. Asal jadi imam saja. Dia pun tak tahu bagaimana sepatutnya seseorang yang jadi imam. Ataupun asal jadi makmum saja. Dia pun tak tahu adab seorang makmum. InsyaAllah. Kita pun nipis. kalau kita pelajari dua hari Sabtu Ahad, insya Allah selesai dengan wirid, dengan apa semua, dan doa-doa, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Ada apa-apa soalan yang ringkas? Ada apa, paham belakang? Assalamualaikum, Guru. Ada permintaan daripada penduduk Dasam. Ya. Kalau boleh, insyaAllah, Tuan Guru, nanti mungkin selepas kita ada pada menjadi imam, mereka mendengar satu kitab yang biasa Tuan Guru sampaikan, yaitu peristiwa akhir zaman ataupun zaman akhir zaman. Boleh juga nanti dipertimbangkan. Karena kitab itu sudah lebih pada 60 kali cok. Itu tak kira cok yang dirompak. Saya halalkan mereka dunia akhir. Dipercok di Thailand. Masuk kontena-kontena ke Malaysia. Saya pun beli yang dipercok. Belilah buah, kata ni dibuat-buat, kata ya ni. Ya kan? Kita hidup-hidup lagi, dia dah rompak dah kita. Ya, tapi saya tak ada sakit hati. Saya halalkan mereka dunia akhirat. Saya tak apa. Cuma saya ada satu catatan saja. Hendaklah sepatutnya mereka meminta master yang dikemas kini, supaya kesalahan cop yang dahulu tu tak berulang lagi. Di pasal gudang saja, saya buat saja. Dibuat kan cetakan terdahulu tu ada beberapa kesilapan. Depo pun tak minta izin ke kita, dia kopi yang tu jadi buat. Buat bukan sikit, puluhan ribu. Ada kitab-kitab yang paling laku. Dah berumur 29 tahun. Setahun paling kurang 2 kali cop. Bermakna tak kurang pada 60 kali cop. Itu baru di Malaysia. Belum lagi di Jakarta, belum lagi di Surabaya, belum lagi di Medan. Sudah dicap. Alhamdulillah. Kita peristiwa akhir zaman. Jadi saya pun tak kalut sangat. Dulu adalah orang kata, Ustaz, kita kena hadapkan mereka ke mahkamah. Lucup apa, kompak, kita orang. Tak ada dua lah, dia tolong sebarkan ilmu. Saya dapat royalti di akhirat. Orang baca kitab pun saya dapat pahala. Tapi sepatutnya mereka minta izin lah. Kita doa-doa lagi, nombor telefon pun ada lagi tu. Ingat, kalau kita nombor telefon, nombor tak ada, hubung Ustaz tak boleh, ya? Ada nombor telefon, tapi dibuatkan mahabbah lah. Satu lagi yang lucu kitab tu, isi sebiji, dia bubuh nama orang lain. Dia bubuh nama orang lain, nama ni nama saja, makhluk tu tak ada. Dia bubuh nama, nak beritahu kata kami, cop hak kami lah, bukan haus. Kata saya, dia buat nama apa kau ni, saya tak ada nama dia. Dia cop di Kuala Lumpur. 5-6 kali cop. Yang saya buat silap pada buku saya, dia pun silap juga tahun-tahun. Mana dia betul-betul copy hak saya lah. Dia type betul, dia type semula. Tapi yang silap type, dia pun silap juga. Tu, dia cerita lagu ni, dia kata, hamba Allah ni, tahun lepas, dia pergi umrah. Yang pegarang kitab ni. Ha, pegarang palsu ni. Bukan palsu. Tak ada tuan dia. Lepas pergi umrah dia meninggal. Mana tak boleh cari dah lah. Memang orang tu tak ada. Nak cari pun. Nama tu tak ada. Nama rekaan. Sebab bukan nama saya. Saya pun halalkan mereka dunia akhirat. Tak apalah. Dia tolong nak sebarkan kitab saya. Saya dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Tak payah kalau-kalau sangat nama Tuhan. Ya kan? Rezeki saya, rezeki saya lah. Rezeki mereka, rezeki mereka. Yang saya mula, dulu-dulu ini nak marah juga, mula-mula. Saya jumpa seorang hamba Allah, waliullah. Bahawa, bagus dia cakap, sepatah ya. Saya pun, apa, fahamnya. Kan dia kata, dalam kitab akhir zaman tu, saya lah, Ustaz cerita, di antara tanda akhir zaman ini penyangak banyak, perompak banyak, orang yang berzina banyak. Termasuklah kitab ustaz di Bahumbok, dia kata, cok. Yang satu cerita akhir zaman ni banyak kumpah. Di Bahumbok lah cap kita ustaz. Kalau tidak, tak betul loh saya cakap, dia kata. Sungguh juga. Lepas tu saya tak memarah, dia kata, orang tua ni cakap betul. Dia kata, asal saya cakap tanda-tanda kiamat, banyaknya perempuan, banyaknya orang berzina, banyaknya ini. Kalau tidak, tak betul lah macam yang saya cakap. Kita pun. Supaya betul, maka dipahumbah lah kita ustaz. Orang tua yang cakap, tak apa, yang saya halalkan makan dunia, akhirat tak apa. Alhamdulillah. Pengalaman-pengalaman. Dan di Kundasang ini pun saya dapat satu ilham yang baik-baik. Karena cuaca pun baik. Sesuai untuk seorang yang menulis mengarang. Sudah ada satu kitab yang saya sudah tulis. Di atas tanah. Alhamdulillah. Jadi memberikan satu idea yang cukup baik. Suasana yang indah. Macam seorang sastrawan kan dia cari tempat-tempat yang bagus-bagus tu. Boleh dia untuk mengarang dan sebagainya. Maknanya bumi Kundasang ini bumi yang subur juga insya Allah. Dengan ilmu pengetahuan. Kalau khatam, yang ini kita berpanggil khatam dan kita baca. Alhamdulillah. Insya Allah bulan depan lagi kita khatamkan pula kitab yang lain lagi. Yaitu adab-adab menjadi makmum, adab-adab menjadi imam. Terlalu banyak yang perlu diberikan teguran. Supaya benar-benar sembahyang kita secara profesional. Supaya kita jadi imam yang pintar. Jadi makmum, makmum yang pintar. Insya Allah. Baik, dah terlajak banyak lah. Pada waktu zuhur, kita berhenti takak ini dulu. Insya Allah kita akan sambung pada masa yang akan datang. Al-Fatihah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه العالمين تقبل الله منكم أذن